Bayanganmu ya datang-datang lagi, perlahan-lahan menyapa di batas sunyi ini. Sementara dari dalam hati ada sesuatu yang indah, mesra bermanja-manja. Aku terpana, terlena, seakan tak kuasa menepis hayalan itu dari hatiku. Engkaulah surga dunia, sewajarnya bila ku berkata ku cinta kamu setulus hatiku. Datang lagi, perlahan-lahan menyapaku di batas sunyi ini. Sementara dari dalam hati ada sesuatu yang mesra bermanja-manja. Aku terpana, terlena, seakan